bisa menyentuh, hanya bisa nikmati indahmu dari jauh. Senyum hangatmu selalu membuatku luluh, kau begitu ku kagumi. Hari-hariku kini tak lagi kelabu, semakin berwarna begitu ku melihatmu. Sekali lagi ku terjatuh oleh senyumanmu, pesonamu tak tertandingi. Tak akan ku bagi, selalu terpendam di hati. Akulah pemujamu, perindu setiamu. Kau tak perlu tahu, karena biar hanya aku yang tahu. Tak terasa telah lama ku mengagumimu, ku masih tetap setia di sudut gelapku. Tak habis kata ungkapkan kesempurnaanmu, sinarmu kalahkan mentari. Tak akan ku bagi, selalu terpendam.